Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ada PR ya? Sebelum kita kerjakan bersama-sama PR-nya, silakan distorkan dulu hafalan matan ala jurbiyahnya. Ya, qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal kaf wallah terus ya ta'nitsis sakinah wa ta'it ta'nitsis sakinah ya Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya. Ba'ul i'rabi. Ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Ya. Ya, sangat profik, lancar ya. Adon. Wadukhulin. Wa ila min wa ila wa ala wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba wa ta wa lam ya qasami alwaw wa hiya wa hiya alwaw wa ta wa alba wa ta ya terus al fi'lu wasini wasawfa wakari tanisi sakinati ya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu ismi wa na dalilu fi'li ya wal i'rab babul i'rab ya al i'rab huwa اختلاف العوامل الداخله عليها يا حسن يا siapa lagi yang hafal antum hafal belum ya والفعل إذا والفعل يعرف يقال وسين والسوف والتالي sakinatu. Wal harfu mala mala yasluhu dalilul ismi wa la dalilul fi'l. Apa nasar apa? Ah, coba sedapatnya. Al-kalam murakkabul mufidu. Ya. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a. Ja'a li ma'na. Ya. Fal ismu. Fal ismu. Yu'rafu. Yu'rafu bil khafdi. Bil khafdi. Wa tanwini. Wa tanwini. Wa tanwini. Wa dukhulil alifi. Wal lami. Wal lami. Wa hurufil khafdi. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Nah, sudah. Insyaallah kalau sungguh-sungguh dihafal, hafal insyaallah. Iya. Itu belum dihafal padahal ya. Wah, harus dihafal. Senang dulu segala sesuatunya itu. Kalau kita senang dengan satu ilmu, insyaallah bismillah dimudahkan. Ya, pekan depan pokoknya harus sampai al-irab ya. Abu Alfi, ya kaif? Hafidta? Al-matan? Ya, iqra. Ya, kalau bisa, Bah. Ah, Banasir, Bah. Ada speaker 2. Biar nanti untuk yang baca juga. Nah, itu. Ya. Jangan lafzul, lafzul waqadha. Nah. Falathatun. Nah. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a ma'na. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif. Wa dukhulil. Jangan wa dukhul, wa dukhulil. Tanpa alif, wa dukhulil. Wa dukhulil alif wal lam. Hurufil khafdi. Hurufil khafdi wa hiya. Walba ya huruful qasami wal fi'lu yurafu bil qad was-sin wa sawfa ta'did as-sakina ya as-sakina wal harfu ma la yasluhu ma'ahu wala dalilul fi'li. Terus al-i'rabu wa tahyiru awakhir al-kalimi ikhtilafu ya lafzan aw taqdira ya sanna muradu fiku. Apa tugasnya kemarin? Hah? Mencari isim fi'il dan haraf yang ada pada surat ad-duha. Wadduha wawu di sini apa? Haraf, huruf apa? Qasam. Huruf qasam termasuk huruf jar. Maka ad-duha itu majrur. Cuma tanda jarnya kasroh yang diniatkan adanya nanti belum dibahas ya. Jadi ad-duha itu isim. Dari mana kita tahu? Masukkan wawu qasam, adanya alif lam ya. Demikian pula wad-duha wal-layli idha saja. Wal-layli juga demikian. Wawu huruf ad-duha wal-layl isim. Ada alif lamnya, kemasukan huruf qasam. Idha ini apa isim dia? Saja fi'il madhi fi'il wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka ma ini huruf nafi huruf penafian ma harf ya ma wadda'a wadda'a fi'il fi'il madhi wadda'a yuwaddi'u meninggalkan ma wadda'aka dhamir isim ma wadda'aka rabbuka rabb fa'il ya rabbu isim ya kan rabbuka kaf dhamir isim ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وو حروف يا لل لام ini huruf juga الآخرة اسم على لامnya خير اسم لك لامnya huruf jar حرف كاف ضمير اسم ولا سوف يعطيك يا wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wawu huruf lam, ya lam taukid ya huruf. Saufa harf, saufa harf kan, iya. Yu'tik, yu'ti apa? Yu'ti fi'il, fi'il apa? Dari mana kita tahu? Ada maksudnya saufa. Wala saufa yu'tika kaf dhamir isim. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbuka tadi sudah lewat. Tarda, fatarda, fa harf dia. Tarda fi'ilun mudhari dari radiya yarda. Untuk anta tarda. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Alam. Ay hamzah di situ. Hamzah takrir huruf lam harf juga. Alam yajid, yajid fi'il mudhari. Iya. Ka dhamir apa? Isim. Yatiman isim artinya. Alam yajid ka yatiman fa'awa, fa huruf awa fi'il. Iya, awa yuawi melindungi. Iya. Alam yajid ka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Wawu apa? Harf wajada fi'ilun madhin. Wajada yajidu mendapati. Wajada. Wa wajada ka dhamir isim. Dhalan isim tanwinah. Fahada fa harf. Hada fi'il. Hada yahdi menunjuki. Terus apa? Bukan isim isyarah. Isim hadza ini hada menunjuki fi'il. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka in wa wajadaka a'ilan fa aghna. Wa wajada sama. Ka sama. Ilan a'ilan. A'ilan isim ada tanwinah. Wajadaka a'ilan fa aghna. A'il miskin ya. Apa? Aghna fa harf aghna fil aghna yughni menjadikannya kaya. Fa aghna terus fa ammal yatima fala taqhar fa amma fa harf amma huruf juga. Al yatim isim ada alif lamnya. Fa fa fala fa harf la huruf juga. Taqhar fi'il, fi'il mudhari ya. Wa amma as-sa'ila fala tanhar sama ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith wa huruf amma huruf bi ba huruf ni'mah ni'mati isim kaf ni'matika isim juga dhamir fa hadith fa harf hadith fi'il fi'il amr haddatha yuhaddithu hadith haddatha yuhaddithu wa hadith ya. Ya, sedikit-sedikit lah. Tutup aja itu. Baik, ya. Sekarang kita atau sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan memurojah kembali ya, penjelasan tentang al-i'rab. Ya. Babul i'rab. باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إعراب adalah mengubah keadaan-keadaan akhir kata karena berbedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut dan perubahan ada dua macam perubahan yang pertama perubahan lafzi yakni tampak perubahan tersebut pada lafadznya dari dhamma ke fathah ke kasrah atau dari dhamma ke fathah ke sukun atau takdirah ini perubahan takdirah ini enggak kelihatan perubahannya dari dhamma ke fathah ke kasrahnya enggak kelihatan cuma diniatkan adanya ini belum kita jelaskan ya ya itu i'rab jadi pada contoh jaa zaidun zaidun ini dalam ilmu nahwu disebut dengan fa'il yang namanya fa'il itu marfu' iya. Tanda rafa'nya dhamma. Iya. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Jadi dhamma itu tanda i'rab. Iya. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Zaid di sini pada kalimat yang kedua, jumlah yang kedua mansub ya kan? Tanda nasabnya fathah. Itu fathah tanda i'rab. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Zaidin pada contoh kalimat yang ketiga di kasrah. Kasrah itu tanda i'rab. Ah. Jadi i'rabnya mana? I'rabnya itu tadi perubahan dari dhamma ke fathah ke kasrah itu i'rab. Adapun harokat-harokat dhamma, fathah, kasrah ini sekedar apa? Tanda adanya i'rab, tanda terjadinya i'rab. Ya, ini di atas satu pendapat ya. Ya. Dan yang berubah bukan keadaan ya, yang berubah bukan akhir katanya, bukan dari zaidun misalnya menjadi lam, enggak. Zaid tetap akhirnya dal. Yang berubah keadaannya dari dhamma ke fathah ke kasrah itu. Ya. Kenapa berubah-ubah? Ja'a zaidun dengan dhamma, ra'aitu zaidan dengan fathah, marotu bi zaidan dengan kasrah, likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena ya perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Pada kata zaid dalam contoh yang kita sebutkan tadi. Iya, pada contoh ja'a zaidun amilnya ja'a. Ja'a ini menuntut zaid dirafakan dengan dhamma sebagai fa'ilnya. Ra'aitu zaidan, ini amilnya ra'a dengan ana. Ra'a dengan ana jadi ra'aitu. Kalau engkau yang melihat ra'aita. Ra'aitu zaidan. Ya, ra'aitu zaidan. Ini ra'aitu ra'a fi'il, ta'nya yang di dhamma itu fa'il. Butuhnya kepada maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih harus dinasobkan. Di situ tanda nasobnya fathah. Pada contoh ketiga, marotu bi zaidin, ini amilnya itu ba huruf jar, mengharuskan zaid untuk dikasrah. Bi zaidin, enggak mau bi zaidan, enggak mau bi zaidun. Nah itu sekedar pengulangan ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Apa itu yang dimaksud dengan perubahan yang lafzon dan atau takdiran? Ini yang belum kita bahas ya. I'rab adalah mengubah. Kalau taghyir mengubah, kalau taghayyur perubahan, mengubah keadaan-keadaan akhir-akhir kata dikarenakan pergantian atau perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Perubahannya lafzan atau takdira, ada perubahan yang sifatnya terlafazkan, tampak pada lafaznya, tampak pada tulisannya, atau takdir atau perubahannya sifatnya diniatkan adanya, dianggap terjadinya. Ini yang akan kita baca penjelasannya ya. Wa ma'na qaulil musannif, dan makna ucapannya al-musannif Ibnu Ajurrum, lafzan atau takdira, perubahannya secara lafaz atau secara takdir. Ay ya'ni anna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddara. Ya'ni maksudnya bahwasanya perubahan yang terjadi pada akhir-akhir kata itu yakunu zahiran aw muqaddara. Ya. Bisa zahir, bisa juga muqaddar. Ya, kadang zahir tampak kelihatan perubahannya seperti zaidun, zaidan, zaidin aw muqaddara. Atau perubahannya hanya ditakdirkan, yakni dianggap adanya, diniatkan terjadinya. Seperti kalau kita ganti ya, Zaid dengan Musa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ya kan? Lihat. Musa pada tiga jumlah ini keadaannya sepertinya tidak berubah ya, keadaan akhirnya. Itu aslinya berubah. Cuma perubahannya diniatkan. Pada contoh ja'a Musa, Musa itu marfu nih. Seperti ja'a zaidun, cuma tanda rafa'nya dhammah yang diniatkan adanya. Pada contoh ra'aitu Musa, itu Musa mansub dia. Sama dengan ra'aitu zaidan, cuma fathah pada Musa diniatkan adanya. Pada contoh marartu bi Musa, itu Musa majrur dengan huruf jar ba. Seperti marartu bi zaidin, hanya saja tanda jarnya pada bi Musa itu kasro yang diniatkan adanya. Nanti insyaallah akan kita contohkan, akan kita tuliskan contoh-contohnya agar lebih jelas. فالظاهر هو الذي يظهر أثره في النطق ولا يمنع من التلفظ به مانع. Perubahan yang zahir adalah perubahan yang asarnya, ya, jejaknya, pengaruhnya tampak. في النطق, pada pengucapan. Ya, tapi kan ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Perubahannya tampak enggak? Pada akhir-akhir kata zaid tampak dari dhamma zaidun kepada fathah zaidan kepada kasrah zaidin. Nah, itu perubahan yang zahir. Fadh-dhahir, maka perubahan yang zahir adalah perubahan yang tampak bekasnya pada pengucapan. Wala yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un. dan tidak ada penghalang yang menghalangi untuk perubahan tadi bisa diucapkan. Artinya perubahan tadi bisa diucapkan dari dhammah ke fathah ke kasrah, tidak ada penghalang untuk bisa mengucapkan dhammahnya atau fathahnya atau kasrahnya. Ya. Ka dhuhuri dhammati wal fathati wal kasrati fi akhiri kalimati rajulin. Seperti tampaknya dhammah, seperti tampaknya harakat dhammah dan harakat fathah dan harakat kasrah pada akhir kata rajulin, pada contoh sebelumnya, di halaman sebelumnya itu. Qala rajulun. Yang pertama, qala rajulun. Di sini rajulun di dhammah. Pada contoh jumlah kedua, ataqtuluna rajulan, rajulan di sini di fathah. Pada contoh auhayna ila rajulin, rajulin di kasrah. Tampak kan perubahannya kan? Dari dhammah ke fathah ke kasrah. Kelihatan. Ya, terlafadzkan dan tertuliskan perubahannya. Ya, paham ini? Nah, itu perubahan yang zahir, perubahan yang tampak. Ya. Bekasnya pada pengucapan. Iya. Nah, sekarang apa itu perubahannya muqaddar? Wal muqaddaru huwa alladhi la yadhharu atharuhu fi nutqi bisababi mani'in minal mawani'i. Adapun perubahannya muqaddar, maka ia adalah perubahan yang tidak tampak bekasnya. Ya. Fi nutqi, ya, pada pengucapan. Bisababi mani'in, kenapa ada perubahan yang tidak tampak bekasnya pada pengucapan? Bisababi mani'in minal mawani', karena sebab adanya penghalang, dari penghalang-penghalang yang menyulitkan untuk perubahan tadi diucapkan. Nah, ta'adzuri, seperti penghalangnya adalah ta'adzur. Ta'adzur itu tidak bisa menerima harokat. Iya. Fi akhir kalimah, pada contoh akhir kata al-fata, al-fata pemuda. Fa inna akhirahu alifun. Sesungguhnya al-fata, antum dapat lihat al-fata ini akhirnya huruf apa? Alif, ya kan? Al-fata, alif bengkok gitu. Iya. La taqbalul harakah, dan alif yang namanya alif, perhatikan, ingat-ingat, itu tidak bisa menerima harokat selamanya. Yang namanya alif selamanya tidak bisa menerima harokat, ya. Dan alif itu kadang di tengah seperti qala, kadang di akhir seperti al-fata. Kalau di awal enggak ada, adanya hamzah kalau di awal itu, ya. Hamzah qat' seperti pada Ahmad, atau hamzah wasol seperti ijlis, ya. Ya. Jadi al-fata ini akhirnya apa? Kalimat alif, al-fata. Dan yang namanya alif itu tidak bisa menerima harokat, menetapi sukun terus, ya. Terus bagaimana kalau al-fata ini misalkan kemasukan amil yang merofakkan, atau kemasukan amil, rofa itu dhamma gitu sementara, ya, nasab fathah jar kasrah sementara. Bagaimana kalau al-fata kemasukan amil yang merofakkan, atau amil yang menasobkan, atau amil yang mengejarkan? Jawabannya, wa inna ma tuqaddaru 'alaiha, hanyalah harokat-harokat i'rab pada al-fata dan yang semisal al-fata seperti Musa, Isa, itu diniatkan adanya, ditakdirkan adanya, dianggap adanya, hanya pada anggapan dan niatan. Pada lafadznya sepertinya tetap enggak berubah. Ya. Nah, qaulika, contoh ucapanmu, lihat dengan contoh, ya. Ja'a al-fata, ja'a al-fata, ja'a itu fi'il, fi'il madin, fi'il madin dari ja'a yaji'u, telah datang. Al-fata pemuda itu. Al-fata dalam jumlah ini posisinya sebagai apa? Ja'a fi'il, al-fata berarti sebagai apanya? Fa'il. Yang namanya fa'il mesti apa? Marfu. Ini dihafalkan, ya, isinya. Marfu, mansub. Kalau marfu sementara di dhammah gitu aja, ya. Marfu sementara di dhammah dulu. Kalau mansub di fathah, ya kan? Majrur di kasrah. Majzum di sukun. Itu aja dulu. Ya. Jadi al-fata ini marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il dalam bahasa Arab, yang namanya subjek atau fa'il itu mesti dirafa'kan. Cuma tanda rafa'nya al-fata ini dhammah muqaddarah. Dhammah yang diniatkan adanya. Ya. Dhamma yang dianggap adanya. Seandainya kita ganti al-fata dengan zid, gimana? Ja'a Zaidun. Diganti Zaid dengan Fata Al-Fata. Kenapa? Yang namanya alif itu selamanya enggak bisa menerima harokat apapun, menetapi sukun. Sehingga nanti dalam i'rabnya gini. Ya Al-Fata fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah gitu. Kalau kita i'rab Zaid ya, ja'a Zaidun, ja'a fi'lun mad, gitu aja ya. Mabni tetap di atas mabni, dia di atas fathah. Jadi kalau fi'il madhi tetap di atas fathah. Ja'a daraba kataba, kecuali nanti ini kecualikan. Al-fata fa Zaidun fa'il ya kan? Fa'il ya dari ja'a. Kalau fa'il apa? Marfu atau mansub kalau fa'il? Marfu. Ya, kalau disebut marfu disebutkan alamatnya apa? Wa alamatu rafi'i apa? Dhammah zahirah. Pada contoh Zaidun dhammahnya zahirah, dhamma yang tampak kelihatan. Adapun pada fata sama juga fa'il marfu tapi wa alamatu rafi'i apa? Dhammah muqaddarah. Udah segitu aja dulu i'rabnya. Nanti kalau sudah ini hafal kita tambahkan. Jadi dihafal ya i'rabnya. Kalau sudah hafal ya sudah, enggak repot dihafalkan. Pokoknya kalau fa'il marfu wa alamatu rafi'i sudah gitu. Ya harus hafal itu. Ya, nanti berulang-ulang itu. Jadi kalau antum sudah hafal cara i'rab fa'il nanti berpindah. Cara mi'rab maf'ul bagaimana, cara mi'rab ini bagaimana, dan itu bagaimana, siapa untuk pertama itu, pemula. Wa ra'aitul fata, dan aku melihat fata. Ra'aitu itu dari ro'a fi'il maf dengan anak. Jadi ra'aitu, aku melihat. Sudah ada subjek predikatnya ya. Yang belum ada apa? Objeknya. Al-fata sebagai objeknya. Yang namanya objek dalam bahasa nahwunya maf'ulun bih. Yang namanya maf'ulun bih hukumnya apa? Mansub atau marfu? Mansub. Kalau fa'il dari hukumnya apa? Fa'il marfu. Kalau maf'ul mesti apa? Mansub. Nah, tanda nasabnya apa di sini al-fata? Fathah. Cuma fathahnya apa? Muqaddarah. Diniatkan adanya. Kalau kita ganti al-fata dengan zaid jadi apa? Ra'aitu Zaidan. Zaidan itu maf'ulun bihi. Objek dia. Yang namanya objek mansub. Tanda nasabnya Zaidan fathah. Fathahnya dhahirah atau muqaddarah? Dhahirah pada Zaidan. Dhahirah Zaidan. Kalau diganti dengan al-fata, ra'aitu al-fata sama maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi fathah. Cuma fathahnya apa pada al-fata ini? Muqaddarah. Muqaddarah itu apa sih? Dianggap adanya, diniatkan, padahal ditakdirkan, ditakdirkan di awang-awang, ya terserah gitu. Dibayangkan, dihayalkan, ya terserah. Ini paham ya? Kalau tanya kenapa sih ditakdirkan segala fathahnya? Litta'adur. Litta'adur. Karena udur yang namanya alif selamanya tidak bisa menerima apa? Harokat. Sudah sederhana dulu lah ya Rabbnya. Wasallamtu ala al-fata, aku mengucapkan salam kepada pemuda itu. Sallamtu dari sallama yusallimu, sallama ala ya. Ya, menyampaikan salam ya. Sallamtu ala al-fata, aku menyampaikan salam kepada al-fata. Tu kalau anak, untuk anak. Kalau ta anta berarti ya. Salam tu aku mengucapkan salam kepada pemuda itu. Al-fata. Di sini bagaimana? Mansub, majrur atau marfu? Majrur. Al-fata ini majrur, isim yang majrur. Kenapa majrur? Ambilnya apa? Ala. Kemasukan ala, dan ala adalah huruf apa? Termasuk huruf jar. Sehingga al-fata itu ismun yang majrur. Ismun yang majrur atau mahfud, silakan. Mahfud dengan majrur ya mudah sama. Kalau antum makbud, makbud sulit, ah majrur aja lah, enggak terserah barangkali antum. Ya, mahfud. Al-Fatih itu majrur. Kenapa majrur? Ambilnya mana? Ala itu ambilnya. Iya. Majrur tanda jarnya apa al-Fatih? Kasrah. Kan majrur tanda jarnya kasrah. Hanya saja kasrahnya apa? Dhahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Seandainya kita ganti al-Fatih dengan Zaid, salam tu ala Zaidin gitu. Ala Zaidin. Gampang kalau Zaidin i'rabnya. Ya, kita tahu ala harfu jar, ala huruf jar. Zaidin ismun majrur ya kan? Isim yang majrur. Bi ala dijarkan oleh ala. Wa alamatu jarri tanda jarnya Zaidin kasrah. Kasrahnya apa? Dhahirah atau muqaddarah? Dhahirah. Adapun al-fata kasrah juga tapi apa? muqaddarah, sudah itu i'rab itu ya. Pokoknya dihafal aja, dihafal aja. Fal fata fil mithalil awal, maka kata al fata pada contoh yang pertama, yaitu apa contoh yang pertama? Ja'al fata. Kata al fata pada misal yang pertama, ja'al fata, itu marfu', dirafa'kan. Li'annahu fa'ilun, karena dia fa'il, subjek bahasa Indonesianya. Yang namanya fa'il marfu', fa'il marfu', fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya al-fata adalah ad-dhammah al-muqaddarah, dhamma yang diniatkan adanya. Ala akhiri, ala akhirihi, di akhirnya, itu di atas alif, dhamma yang ditakdirkan di atas alif. Kenapa enggak dimunculkan? Litta'addur, karena alif tidak menerima apa? Harokat itu. Paham ini? Wa fil mithali tsani, pada contoh yang kedua, mana contoh yang kedua? Ra'aitul fata. Contoh yang pertama kan ja'al fata. Contoh yang kedua ra'aitul fata. Wa fil mithali tsani, dan dalam contoh yang kedua al fata itu mansubun. Mansub itu diapakan? Ya, di fathah. Ya. Kalimat yang mansub. Ya. Li'annahu maf'ulun bi, kenapa al-fata pada contoh yang kedua itu mansub? Karena dia posisinya sebagai maf'ul bi, objek. Sudah ada pelaku, subjek, sudah ada predikat, fi'ilnya, tinggal apa objeknya? Ah, objek atau maf'ul bi masih apa? Mansub gitu. Apa tanda nasabnya al-fata? Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Tanda nasabnya al-fata adalah fathah yang diniatkan adanya. Ya, dianggap adanya. Kenapa enggak bisa keluar? Litta'addur. Karena sekali lagi alif tidak bisa menerima apa? Harokat. Sudah. Wa fil mithali tsalits, adapun pada contoh yang ketiga, mana contoh yang ketiga? Sallamtu 'alal fata. Pada contoh yang ketiga al fata itu majrur. Apa majrur itu? Di kasrah. Iya. Majrur isim yang dijarkan gitu ya. Kalau marfu isim yang dirafa'kan, mansub isim yang dinasobkan, majrur isim yang dijarkan. Kenapa al-fata pada contoh yang ketiga dijarkan? Lidukhuli harfil jar. Nah, ini amilnya namanya. Karena fata dimasuki oleh huruf jar. Ya. Wa alamatu jarri, tanda jarnya al-fata pada contoh salam tu'ala al-fata adalah al-kasrah, al-muqaddarah. Kasro yang diniatkan adanya, dianggap adanya. Litta'addur, kenapa? Kasronya hanya diniatkan saja, enggak dikeluarkan. Litta'addur, karena terhalang ya alif untuk menerima harokat apapun. Ya, paham ini ya. Jadi al-fata kalimat yang mu'rab, cuma i'rabnya apa? Muqaddar. Dia bukan mabni. Ya, karena nanti lawannya i'rab itu mabni. Kalau mabni itu ada sebab-sebabnya, ada sebab-sebabnya, yaitu keserupaan isim dengan huruf. Sedangkan al-fata enggak serupa, enggak mirip dengan huruf, sehingga dia mu'rab di atas hukum asalnya. Ya. Jadi apa bedanya Zaidun dengan al-fata? Ya, kalau Zaidun i'rabnya dengan harokat yang zahirah. Kalau al-fata i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Apa sih zahirah? Tampak harokatnya. Muqaddarah apa? Diniatkan saja harokatnya. Faham ini? Ya, semisal fata banyak. Al-fata tadi Musa, Isa. Ya, apalagi? Ya, banyak kok. Ya. Bisa difahami ini? Lihat catatan kaki nomor 3, nomor 3. Ya. Atau nomor 2 dulu ya. Nomor 2. Iya, nomor 2. Ada yang bintang itu nomor 2. Ya, al-awamilu jam'u 'amil. Al-awamil itu bentuk jamak dari 'amil. 'Amil jamaknya awamil. Awamil. Apa sih 'amil? Ah ini, atau sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Mana 'amil? Ini diulang lagi. Ma athara raf'an aw nasban aw jarran aw jazman fi akhiril kalimati. Amil adalah apa yang memberikan pengaruh rofa, atau pengaruh nasab, atau pengaruh jar, atau pengaruh jazm di akhir kata itu ambil. Apa yang menyebabkan akhir kata itu dirofakkan atau dinasobkan atau dijarkan atau dijazmkan itu amil. Huruf-huruf jar semuanya amil. Amilnya apa? Amalnya huruf jar, merofakkan, menasobkan atau mengejarkan. Huruf-huruf jar ya jelas mengejarkan, itu amil semua. Ini amil yang lafzi, ada lafadznya. Nanti ada amil bayangan. Iya. Ya, paham ini? Yang ketiga, nomor tiga. Ini faedah tambahannya. Mithlul ismi fil i'rab al-fi'lul mudhari. Semisal dengan isim dalam hal i'rab adalah fi'il mudhari. Jadi kalau antum lagi membahas tentang i'rab, maka yang dicakupi hanya dua kata, isim dan fi'lun mudhari'. Adapun huruf-huruf semuanya mabni, urusannya gampang, cepat selesai. Atau fi'ilnya fi'lu amr, mabni juga semuanya. Atau fi'ilnya fi'lun madid, mabni semua. Jadi yang masuk ya pada pembahasan al-i'rab hanya dua kalimat, yaitu apa? Yang pertama isim-isim, yang kedua fi'lun mudhari'. Makanya dikatakan di sini mithlul ismi fil i'rabi al fi'lul mudhari, seperti halnya isim dalam i'rab adalah fi'il mudhari. Contoh, yaktubu zaidun. Apa artinya yaktubu zaidun? Zaid sedang menulis. Yaktubu itu bentukan fi'lul mudhari. Fi'il madhinya apa yaktubu? Fi'il madhinya bentukan lampaunya kataba. Antum kalau buka kamus seperti kamus Al-Munawwir, kadang hanya ditulis seperti ini fi'il mudhari-nya. Di sini fi'il madhinya kataba. Ya, untuk fi'il mudhari'nya hanya disebutkan ainul fi'ilnya. Antum sudah belajar ainul fi'il seperti ini. Nah. Berarti apa fi'il mudhari'nya? Yaktubu. Ainul fi'ilnya kan apa? Tak. Hanya ditulis dalam kurung dhammah. Berarti fi'il mudhari'nya yaktubu. Gitu. Kalau ditulis seperti ini jalasa misalnya. Jalasa. Di situ seperti ini gini. Berarti ainul fi'il mudhari' kasrah. Itu apa? Yajlisu. Iya. Sekarang dhahaba. Ditulis dalam kamus fathah. Berarti ainul fi'ilnya fathah, berarti apa? Yadhhabu. Gitu. Buka kamus sering ya. Ya nanti banyak perbendaharaan katanya. Lihat sini yaktubu zaitun. Di dhamma yaktubu di sini, ya kan? Pada jumlah yang pertama yaktubu di dhamma. Marfu berarti yaktubu, ya kan? Yaktubu zaidun. Yaktubu contoh fi'il mudhari yang marfu, tanda rafa'nya dhamma. Contoh kedua, lam yaktub amrun. Amr belum menulis. Yaktub pada contoh kedua disukun, namanya majzum. Majzum ini disukun, dijazmkan dengan sukun. Pada contoh yang ketiga, lan yaktuba. Di fathah yaktuba, lan yaktuba, dia tidak akan menulis. Lihat. Beda enggak yaktubu, lam yaktub, lan yaktuba? Beda. Berubah enggak akhirnya? Berubah. Dari yaktubu dhammah ke lam yaktub, sukun ke lan yaktuba fathah. Nah, itulah i'rab pada fi'il mudhari. Fal kalimatul ula fi'lul mudhari'in marfu. Maka kata yang pertama, kalimat yang pertama yaktubu, iya, itu fi'il mudhari' yang marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma yaktubu. Kenapa pada contoh yang pertama yaktubu ini di dhamma? Li'annahu lam yadkhul 'alaihi 'amilun nasbi wa la 'amilul jazmi. Yaktubu pada contoh kalimat yang pertama di dhamma karena yaktubu iya tidak dimasuki oleh amil yang menasobkan, tidak pula dimasuki oleh amil yang menjazmkan, atau bahasa singkatnya litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena yaktubu kosong dari penasob dan penjazm. Wa fi tsaniyati, dan dalam contoh yang kedua lam yaktub amrun disukun, itu majzum namanya, yaktub majzum, dijazmkan. Kenapa dijazmkan? Ya tadinya yaktubu menjadi lam yaktub. Li'annahu dakhala 'alaihi 'amilul jazmi, karena lam yaktub, yaktub sudah kemasukan amil yang menjazmkannya, yaitu lam. Ya. Wa fi tsalitsati, dan dalam contoh ketiga lam yaktuba mansub, yaktub dinasobkan, yaktuba. Berubah lagi. Li'annahu dakhala 'alaihi 'amilun nasbi lan, karena dia yaktuba lan yaktuba sudah dimasuki oleh amil yang menasabkannya itu lan. Ya nanti akan datang menyebutannya apa saja sih amil-amil yang merafakkan, apa saja sih amil-amil yang menjazmkan, apa saja sih amil-amil yang menasabkan dan mengejarkan, akan datang rinciannya. Sini ada catatan nomor 4, nanti aja dulu deh. Ya, macam-macam perubahan nantilah. Kita lanjutkan dulu. Ini Ustaz, sedikit yang kedua ini. Dalam kata fi akhir kalimatnya. Iya. Ada alif sama ha. Intaha, singkatan, selesai. Iya. Oh, iya, ya. Hamzah dengan ha intaha, ya. Itu singkatan. Iya. Ya, baik, kita lanjutin dulu. Nanti kita, perlu kita baca juga nomor 4 itu. Cuma ana nunggu waktu yang pas yang apa gitu ini baca ini. Ya, mungkin selesaikan dulu ini dulu. Eh, tadi udah selesai ya? Bentar. Berani masuk ke 4? Maju atau mundur? Coba ya yang keempat sekarang ya. Tapi kalaupun antum ini gak paham, tapi yang tadi dalam matan, dalam syarat itu paham, dalam ayat. Kalau yang catatan kaki ini antum paham juga, alhamdulillah. Belum paham terus diulang. Ya nanti juga lama-lama paham insyaallah. Kayak batu segitu kerasnya aja kena tetesan air hujan aja lama berlubang kok. Dengerin lagi. Enggak paham tanya lagi insyaallah anak enggak bosan-bosan nanya. Apa jawab tantuan tuh? Ya, jangan malu. Ya. Terjemahannya ke atau maknanya atau contohnya silakan. Kalau kurang paham ditanyakan. Ya baik, kita baca yang keempat. Ya, semoga paham. Ya. Mawani'u dhuhuril harakati thalathatun. Ya. Penghalang-penghalang munculnya harokat ada 3 macam. Penghalang-penghalang yang menghalangi munculnya harokat ada 3 macam. Sehingga kalau ada satu kata, ada satu dari penghalang ini, maka dia tidak bisa diharokati. Ya kan? Antum lihat itu penjelasan makna muqaddar. I'rabi muqaddar. Ya. Yaitu apa yang tidak tampak padanya. Ya, asar perubahannya. Dengan sebab adanya penghalang dari penghalang-penghalang. Yang disebutkan baru satu ya, ta'addur ya. Di sana ada yang lain selain ta'addur itu. Kalau ta'addur kan pada isim, setiap isimnya akhirnya apa? Alif. Semua harokat enggak mau alif dikasih sandangan. Dikasih dhamma, nolak, kasih fathah, enggak mau, kasih kasrah apalagi. Iya. Mawani'u dhuhuril harakati tsalatsatun, penghalang-penghalang. Iya. Tampaknya harokat ada 3. Yang pertama ta'addur. Yang kedua atsiqal. Bukan atsaqlu tapi atsiqalu. Yang ketiga al-munasabah. Al-munasabah itu penyesuaian. Penyesuaian. Atsiqal berat. Kalau ta'addur udur. Sama sekali enggak bisa menerima harokat. Kalau atsiqal berat, bisa menerima harokat, cuma berat. Sehingga oleh orang Arab ditinggalkan. Meskipun bisa diharokati, cuma berat pada lisan mereka, maka ditinggalkan. Wal munasabah ini untuk penyesuaian. Nah, rinciannya kita lihat di sini. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati litta'adduri. Fama kana akhiruhu alifan, semua isim yang akhirnya alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang menempel terus pada isim tersebut ya. Fama kana akhiru alifan laziman, semua isimnya akhirnya alif lazimah. Ya. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakat. Maka semua harakat ada berapa harakat tuh? 3. Fathah, dhamma, kasrah. Isim, semua isimnya akhirnya alif lazimah, maka 3 harakat semuanya diniatkan saja padanya. Ditakdirkan saja padanya, dianggap saja keberadaannya, enggak bisa muncul sama sekali. Apa alasannya? Litta'adzur. Karena tadi yang namanya alif enggak bisa menerima harokat. Itu. wa yusamma maqsurun, dan isimnya, isim yang akhirnya alif itu disebut dengan isim maqsur. Itu harus hafal ya. Apa? Ismun maqsur. Kalau ditanya, apa itu isim maqsur? Isim yang akhirnya alif lazimah. Contoh al-fata, pemuda, al-asa, tongkat. Banyak contoh-contohnya. Iya. Paham ini? Nah. Yang kedua, wa makana akhiru ya'an lazimatan maksuran maqabla tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu lithiqal wa yusamma mankusun. Iya. Wa makana akhiru ya'an lazimah, semua isim yang akhirnya alif lazim, yang akhirnya ya lazimah. Iya. Maksurun maqablaha, kemudian sebelum ya-nya di kasrah, tuqaddaru alaihi dhammah wal kasrah, maka diniatkan saja padanya harokat dhammah dan kasrah. Lithiqal, karena beratnya. Kita ulangi ya. Semua isim yang akhirnya ya yang menetap ya-nya, maksurun maqablaha, sebelum ya-nya di kasrah, maka tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasrah, maka dua harokat yaitu dhamma dan kasroh diniatkan padanya, tidak bisa muncul padanya. Dua harokat yang dimaksud apa tadi? Dhamma dan kasroh. Kenapa tidak bisa muncul dhamma dan kasroh pada setiap isim maksur atau isim yang apa? Akhirnya ya lazimah, yang sebelumnya kasroh. Lithiqal, karena beratnya ya dhamma dan kasroh. Wa yusamma mankuson, dan isim tersebut, isim tersebut isim yang apa? Akhirnya ya lazimah, sebelumnya dikas roh. Itu isim disebut dengan ismun manqusun. Isman manqusun, isim manqus. Tuh, isim apa? Manqus. Ya, nanti pada saatnya akan dijelaskan kenapa sih maksur, kenapa sih manqus. Contoh isim manqus, al-qadhi, hakim. Ad-da'i, orang yang berdakwah atau orang yang memanggil. Al-qadhi dan ad-da'i, antum lihat ya, akhirnya apa? Alif atau ya? Al-qadhi, ad-da'i. Hah? Ya, ya-nya ya lazimah. Sebelum ya-nya harokatnya apa? Kasrah, al-qadhi, ad-da'i. Maka ia disebut dengan isim manqus. Ditakdirkan alias diniatkan pada semisal al-qadhi dan ad-da'i, berapa harokat? Dua, yaitu apa? Dhamma dan kasrah. Kenapa? Lithiqal, karena berat. Al-qadiyu, itu pada lisan orang Arab berat. Al-qadiyi, berat. Ad-da'iyu, berat. Ad-da'iyi, berat. Adapun fathah, kalau harokatnya fathah, maka isim manqus ini menerima fathah, karena ya fathah pada ya itu ringan, al-qadiyya itu ringan, ad-da'iyya itu ringan. Ya. Wa ammal fathatu, ya nanti kita singkat insyaallah kita rangkuman. Wa ammal fathatu fatadhharu li khiffatiha, adapun harokat fathah, maka harokat fathah ini muncul, bisa muncul, bisa tampak pada isim-isim manqus. Contoh ucapan Allah Ta'ala, ajibu da'iyallah, ya sambutlah da'iyallah, da'i yang menyeru kepada Allah. Ya qawmana ajibu da'iyallah, ya aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Di sini da'iyah, ajibu da'iyallah, fathah dia karena maf'ul bih. Kalau fathah harakatnya, maka ya ini bisa menerima fathah, ajibu da'iyallahi, gitu ya, paham? Jadi setiap isimnya akhirnya ya lazimah dan sebelumnya kasrah disebut isim apa? Manqus. Setiap isim yang akhirnya alif lazimah disebut isim maqsur. Diceklokin dulu gak apa-apa lah, daripada maksur pakai kaf patah nanti ya maknanya. Iya. Ya. Jadi kalau akhirnya ya lazimah, sebelumnya kasar disebut isim ya manqus. Ya. Ingat syaratnya, apa syaratnya? Sebelumnya di kasrah. Sekarang kalau sebelumnya di sukun, kalau sebelumnya di sukun, maka itu bukan isim manqus, tapi sama dengan isim-isim yang sahih lainnya seperti dhabyun. Dhabyun kijab. Kalau sebelum ya-nya disukun, maka dia seperti isim-isim yang sahih lainnya. Artinya harokat semuanya bisa. Dhabyun, dhabyan, dhabyin. Ja'a dhabyun. Ra'aitu dhabyan. Marotu bi dhabyin. Gitu. Paham ini? Jadi syaratnya isim mansub sebelumnya harus kasrah. Itu misalnya sampai Abu Dhabi. Abu? Tanyain aja Mbak ke orangnya yang bikin rajanya tuh. Anak gak tahu itu Abu Dhabi. Ya mungkin asal usulnya ditanyain dulu lah, yang jelas sana bukan orang sana jadi kurang tahu. Sekarang At-Tirmidzi bisa diharokat enggak? Bisa. At-Tirmidziyu, At-Tirmidziyya, At-Tirmidziyyi, karena dia bukan isim manqus. Al-Indonesiyu, Al-Indonesia, Al-Indonesiyyi. At-Tirmidzi kan, karena Al-Bukhari, Al-Tirmidzi ya kan? At-Tirmidzi. Bisa diharokati nih, dhamma bisa, kasrah, kenapa? Karena sebelum ya-nya sukun. Itu kan ada ya dobel. Ya dobel itu aslinya yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. At-Tirmidzi, yu. Di idgham dilebur, tadinya kayak gini. Ya, kan? Nah, oh. Sebelumnya kan sukun. At-Tirmidzi yu. Dilebur ya-nya kepada ya, jadi At-Tirmidzi yu. Ini juga bukan isim manqus itu, bisa diharokati. Al-Bukhari yu bisa rawahul Bukhari yu wa Muslimun. Itu. Bukan Bukhari wa Muslimun. Paham tuh gimana? Paham enggak? Adon, saya masih menerawang. Atau jangan-jangan di rumah ada yang terlewat karena itu yang ketiga ya, isim maksur. Ini silsilah kayak gini antum hafalkan. Isim apa lagi? Manqus, itu dihafalkan. Kalau isimnya isim maksur, maka bagaimana harokat ditakdirkan sebagiannya atau seluruhnya? Seluruhnya ditakdirkan, diniatkan dhammahnya, fathahnya, kasrohnya. Kalau isimnya isim manqus, bagaimana semua harokat ditakdirkan atau tidak? Yang ditakdirkan hanya dhamma dan kasroh. Adapun fathah bisa muncul tanpa. Kenapa? Karena ya itu untuk menggendong fathah itu enteng. Iya. Paham ini? Ya, kita lanjutkan. Ini pelan loh, sampai 1 jam tuh. Pembahasan sedikit, iya. Wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru 'alaihi al-harakatu kulluha lil munasabah. Wa yusamma mudhafan ila ya'il mutakallim, ya, nahu akhi kitabi. Setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, yaitu ya mutakallim itu kata ganti untuk seorang yang berbicara, laki ataupun perempuan. Isim-isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, ya, tuqaddar 'alaihi al-harakatu kulluha, maka semua harokatnya, dhammahnya, fathahnya, kasrohnya ditakdirkan, diniatkan saja seluruhnya. Kenapa sih? Lil munasabah, dalam rangka menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ya. Wa yusamma mudhafan, isim tersebut yang disandarkan kepada ya mutakallim disebut dengan mudhafan ila ya'il mutakallim. Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ingat, ya mutakallim adalah dhamir, kata ganti untuk seorang yang berbicara. Seperti akhun. Apa akhun artinya akhun? Saudara laki-laki. Sekarang disandarkan saudara saya. Bagaimana jadi? Akhi. Iya kan? Kitabun disandarkan kepada saya, jadi apa? Kitabi. Baitun jadi apa? Baiti. Qalamun. Qalami. Jadi harokat semuanya, dhammahnya, fathahnya, kasrohnya diniatkan adanya. Enggak boleh kadang kitabun, kitabui. Kitabui. Wah, kita penjara itu mah. Dibui. Iya kan? Paham ini? Bukan akhwi, tapi dikasroh. Ya, misalkan ja'a akhi, enggak boleh akhwi gitu. Ra'aitu akhi, enggak boleh apa? Akhai. Ya. Nah, sekarang itu dikasroh. Katanya tadi enggak boleh difat. Katanya enggak boleh di dhamma. Enggak boleh di fathah. Enggak boleh dikasroh, itu kasroh. Iya, itu kasroh, bukan kasroh i'rab itu. bukan tanda i'rab kasrahnya itu, tapi dia adalah kasrah yang didatangkan untuk menyelaraskan dengan yang mutakallim. Jadi yang mutakallim ini agak gagah sedikit, silakan isim-isim yang mau gandengan dengan saya boleh, tapi kamu harus kasrah. Kalau enggak, jangan gandengan dengan saya. Kita pun mau gandeng, kita bi kasrah ya. Itu kata ya mutakallim. Ya kalau mau silakan sana. Jangan nempel ke anak gitu kan. Kita pun gabung dengan ya, kita bi nyerah sudah. Iya. Paham itu? Jadi kasrahnya lil munasabah. Kasrah yang didatangkan untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim, karena tidak ada yang cocok dari harokat-harokat dengan ya mutakallim selain kasrah. Jadi sampai pun dalam contoh ini ya, marartu bi akhi. Aku melewati akhi. Itu kasrah pada kho. Marartu bi akhi, aku melewati saudaraku. Ini kho kan kasrah. Ini bukan tanda jarnya, bukan tanda jar kasrah. Kasrahnya lil munasabah, untuk menyesuaikan dengannya. Terus harokat kasrohnya mana ah? Tanda jarnya ah, kan dia isi majrur dengan ba. Anu mengatakan kasrohnya muqaddaroh, diniatkan. Diniatkan saja. Itu kasrohnya apa? Ini lil munasabah, untuk menyesuaikan dengan ya. Itu. Terus ulang-ulang. Ya. Ini kita baca tengah. Paham gak ini kira-kira ya? Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada isim disandarkan kepada yang mutakallim, bagaimana harokat i'rabnya yang tiga bisa muncul nggak? Hah? Gimana? Tidak bisa sama sekali. Dhammahnya nggak bisa muncul, fathahnya nggak bisa muncul, kasrahnya nggak bisa muncul. Alasannya apa? Lil munasabah. Iya. Untuk menyesuaikan dengan apa? Ya mutakallim, itu ringkasnya. Gitu. Jadi ja'akhi, ra'aitu akhi, kasrah terus. Martu bi akhi. Gitu. Wa mithlul ismi al fi'lul mudhari. Seperti halnya isim juga fi'il mudhari. Idza kana mu'tallan bil alif, apabila fi'il mudhari-nya itu mu'tal dengan alif, yakni akhirnya alif. Semisal dengan isim adalah fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah yang berupa alif. Tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu lit'adduri. Ditakdirkan pada semua fi'il mudhari yang akhirnya alif harokat dhammahnya, harokat fathahnya. Kenapa? Alasannya sama, lit'adur, karena tidak bisa menerima harokat. Yang namanya alif tidak bisa menerima harokat. Contoh fi'il yang akhirnya alif, yas'a. Ini fi'il akhirnya alif, sa'a, yas'a, bisa berupaya, bisa lari maknanya. Yas'a, sa'a, yas'a. Ini fi'il mu'tal bil alif, akhirnya huruf illah berupa alif, maka dhammahnya diniatkan. Tadi kan yadhabu zaidun, yadhabu zaidun. Kalau dikata yas'a, yas'a zaidun, dhammahnya gak kelihatan. Diniatkan aja pada alif. Paham ini? Iya. Lan yadhaba Muhammadun, lan yadhaba. Lihat, di fathahan yadhaba ya, kenal lan. Tapi kalau yasa, lan yasa, fathahnya diniatkan adanya. Contoh juga ya. Nah cuma kalau ada fi'il, ada fi'il akhirnya alif, itu namanya bukan maksur. Kalau maksur itu khusus penamaan untuk isim, isim maksur. Tapi kalau fi'il namanya mu'tal bil alif, misalkan fi'il yang akhirnya huruf illah berupa alif gitu. Kalau akhirnya ya, mu'tal bil ya gitu. Kalau akhirnya wawu ya, mu'tal bil wawi, itu namanya. Ya. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu faqat. Ya. Litsiqal. Ya, perhatikan di sini, diniatkan pada fi'il yang akhirnya huruf illah berupa alif harakat dhammah saja. Litsiqal. Iya, karena apa? Berat. Idza kana mu'talan bil wawi aw li'a. Selesai tadi ya. Pokoknya kalau fi'ilnya huruf illah berupa alif, maka diniat, ditakdirkan, diniatkan di situ dhamma dan fathah. Kemudian yang berikutnya, wa tuqaddar 'alaihi dhamma faqat, ditakdirkan, diniatkan harakat dhamma saja. karena alasan berat, idza kana mu'talan bil wawi, kalau fi'ilnya mu'tal huruf illah akhirnya dengan wawu atau dengan ya. Contoh yamshi, yad'u, yamshi ini mu'tal, fi'il yang mu'tal, yakni fi'il yang akhirnya huruf illah berupa apa? Ya. Yad'u ini mu'tal dengan wawu. Kalau fi'ilnya mu'tal dengan ya atau dengan wawu, maka yang diniatkan dari harokat hanya dhammah saja. Seperti yadhhabu Muhammadun, di dhamma ini bisa keluar. Kalau yamshi, yamshi Muhammadun, enggak boleh yamshiu. Dhammahnya diniatkan saja. Yad'u Zaidun, enggak boleh yad'uhu. Dhammahnya diniatkan saja. Wa ammal fathatu fatadhharu li khiffatiha. Adapun kalau harokatnya fathah, maka pada isimnya akhirnya wawu dan ya, ini bisa muncul fathahnya. Kenapa? Li khiffatiha, karena fathah pada yang akhirnya ya dan wawu itu enteng. Fathah pada wawu dan ya enteng. Contoh lan yad'uwa, bisa keluar fathahnya. Lan yamshiya, bisa keluar fathahnya. Simpulan. Jadi yang semisal dengan isim adalah fi'il. Jadi di sana ada fi'il yang mu'tal. Yang mu'tal yakni mu'tal al-akhir, akhirnya huruf illah. Alif atau apa? Wawu ataupun ya. Contoh yang akhirnya alif ya sa. Iya. Kemudian contoh yang akhirnya ya yamshi, ya akhirnya wawu yad'u. Ah, bagaimana ini? Ya keadaannya kalau fi'il mudhari itu akhirnya adalah alif, yas'a, yardha, yanha, itu semua harokat, dua harokat maksudnya, dua harokat ya, fathah dan dhamma diniatkan saja, gak bisa muncul. Iya, yas'a, lan, lan yas'a, tetap fathahnya muqaddar. Yas'a ini marfu, dhammanya muqaddar. Lan yas'a, mansub, fathahnya muqaddar. Ya, kalau majzum itu dibuang huruf illahnya, lainnya sah nanti ini belum. Nah, sedangkan kalau fi'il yang mu'talnya mu'tal dengan wawu dan ya, maka yang diniatkan hanya harokat dhammah saja. Yamshi nggak boleh yamshiu. Ya, yad'u nggak boleh yad'uhu, diniatkan kalau dhammah. Adapun kalau fathah, seperti kalau kemasukan penasob, bisa muncul yamsiya, yad'uwa. Kenapa? Enteng fathah ini pada ya dan wawu. Ya paham, baik-baik ya. Cukup kayaknya nih. Agak alot juga ini bahasanya nih. Ya. Hadol, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti setelah ini kita akan masuk ke pembahasan bina. Ya. Tambah semakin sempurna pemahaman kita nanti. Ya. Tentang pembagian kalimat kepada yang mu'rab dan mabni. Ya, hadol. Ada pertanyaan? Istilah-istilah tadi harus dihafal ya. Pertemuan berikutnya kita tanya. Ya, isim seperti ini namanya apa? Fi'il yang seperti ini namanya apa? Atau isim manqus namanya apa? Isim yang apa? Maksur apa? Batasannya. Ah, itu dikit-dikit ya. Dikit-dikit lah. Cukup ya. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.